diriku terus menangis. Aku yang selalu sayangi dirimu, walau kau tinggalkanku. Yang sehebat dirimu, di mana harus ku cari cinta selain dirimu yang mampu melemahkan aku. Sungguh ku tak berdaya. Oh, kamu pencuri, pencuri hatiku. Yang sehebat dirimu, ternyata aku tak bisa hidup tanpa cinta dari kamu. Kau sungguh-sungguh curi hatiku. Kamu pencuri, pencuri hatiku. Yang sehebat